Bagaimana dalam menentukan hilal untuk mengetahui datangnya Ramadan dan atau Syawal sedangkan penguasanya kafir atau musyrik? Apakah menunggu keputusan dari sang penguasa? Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apa yang telah kita bahas tentang wajibnya taat pada penguasa? Yang demikian ini apabila penguasa tersebut muslim dan di negara kaum muslimin. Berbeda apabila penguasa tersebut kafir, maka tidak ada atau dilepaskan darinya ketaatan sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa an tarau kufran bawahan indakum fi min Allah burhan." Kalian tetap wajib taat terkecuali apabila kalian melihat pada penguasa tersebut kekufuran yang nyata, yang meyakinkan, yang kalian punya hujjah nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila keadaan yang demikian, penguasanya kafir, maka tidak ada kewajiban ta'ah kepada penguasa yang kafir tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Nah.